Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, sebelum kita mulai perlu saya beritahukan insyaallah bahwa kajian malam hari ini merupakan kajian terakhir untuk tahun ini. Insyaallah kita bertemu setahun lagi. Karena minggu depan saya sudah persiapan untuk berangkat dan ya kemungkinan insyaallah kalau tidak minggu, kemungkinan besar minggu kedua ya, minggu kedua di bulan Januari insyaallah tahun 2020 ya, kita selamat bertemu di tahun depan menurut Masehi, tapi tahun yang sama dalam tahun Islam ya. Kita masuki kepada Al-Qadariyah, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi Fidhahullah Ta'ala dalam Usar Usulul Sunnah Al-Imam Muhammadi. Wal-Qadariyatu ta'ifatan. Al-Ta'ifatul Ula Al-Ghulatul Ladhina Ankaru Al-Matabataini Al-Awaliyaini Al-Ilma Al-Ilma Wal-Kitabah. Waqalu Inna Allah La I'lamu Al-Asya'i Hatta Taqa' Fanasabu Ilayhi Subhanahu Subhanallah Subhanahu Al-Jahla Na'udhu Billah. Ini Allahnya dibuang satu ya. Fana sebuilahi subhanahu, Allahnya itu tidak dibuang ya situ. Tapi membuangnya itu lafzul jalalah. Artinya jangan dibaca gitu ya. Jadi qadariyah itu ada dua kelompok. Yang pertama gulat. Gulat ini adalah yang radikal. Ya. Yaitu mereka yang mengingkari dua tingkatan pertama dalam qadar, yaitu mengingkari ilmu dan penulisan. Artinya mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dari azal ya, dari sampai selamanya. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apapun sampai itu terjadi. Berarti ini menganggap Allah sama dengan manusia. Ya. Dan mereka tentu menisbatkan bahwasanya Allah itu bodoh. Kenapa? Karena menganggap Allah tidak tahu apapun sebelum terjadi. Apa bedanya dengan manusia? Tidak ada. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, setelah terjadi, dan kalau yang tidak terjadi, kalau terjadi akan seperti apa. Kita sudah membahas dalil-dalilnya kemarin ya. Nah, saya jadi mana? Terlalu tingginya mungkin ya. Jadi gimana caranya? Betul lagi. Nah, qadariyah yang pertama ini, qadariyah yang kelompok pertama ini muncul pada akhir-akhir masa sahabat atau kibaru tabi'in ya. Pada kibaru tabi'in. Wa kanu yatlubuna al-'ilma fil Basrah fa ankaru qawlahum wa kaffarahum. Mereka mencari ilmu di mana? Di Basrah. Tapi kemudian para sahabat mengingkari perkataan mereka dan mengkafirkan mereka. Jadi di sini wawu jamaah dalam wa kanu yatlubuna al-ilma dengan wawu jamaah dalam fa'ankaru itu beda, beda domirnya. Walaupun sama-sama domir jamaah, hanya yang kanu yatlubuna itu adalah orang-orang Qadariyah, tapi angkaru di sini adalah siapa? Para sahabat. Jadi jangan sampai mereka mencari ilmu kemudian mengingkari dan mengkafirkan. Itu tidak nyambung. Warawa Muslimun fi sahihi an Yahya ibn Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdul Rahman al-Himari al-Himyari. Lupa, kacamata sudah enggak dibawa. Al-Himyari hajaini au mu'tamaraini. Faqulna qalu laqaina ahadan min ashabi Rasulillah sallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Fa wafaqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid faqtaraftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Fa dhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya. Faqultu Aba Abd al-Rahman, innahu qada dhahara kibadana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma wa dhaqara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna anna la qadara wa anna al-amru anafun aw al-amru unufun. Qalu fa idha laqaita awlaika fa akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bura'u minni walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithla ahadin dhahaban فأنفقهم ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر وهذا الذي قاله ابن عمر ظاهر في تكفيره القدرية. Dari Yahya ibn Ya'mar berkata bahwa yang pertama kali bicara tentang masalah qadar, maksudnya bicara masalah qadar ini adalah mengingkari masalah takdir, ya, bukan masalah, bukan artinya berbicara masalah qadar, artinya adalah yang mengingkari masalah qadar adalah orang seorang di Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Lalu saya dengan Humayd ibnu Abdurrahman al-Himyari pergi haji atau umroh. Ini mana yang benar? Di sini ada keraguan dari apa? Dari rawinya. Ya, haji atau umroh yang jelas mereka pergi ke Baitullah itu saja. Ya. Dan ini tidak apa namanya tidak mengurangi esensi, ya, tengok esensi dari isinya. Lalu kamu katakan, jadi siapa di sini Yahya ibnu Ya'mar dengan Humayd ibnu Abdurrahman al-Himyari mengatakan, jika kami bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, maka kami akan bertanya kepadanya tentang perkataan mereka itu dalam masalah qadar, yaitu mereka mengingkari masalah qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kami untuk bertemu dengan Abdullah ibn Umar ibn Khattab sedang masuk ke dalam masjid. Masjid di sini Masjid Al-Haram, ya. Maka saya dan teman saya iktanaf. Iktanaf artinya mendampingi kiri kanan. Ya. Mengapitnya. Salah satunya di sebelah kanan dan salah satunya lagi di sebelah kirinya. Saya menyangka bahwa teman saya, yaitu siapa? Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, itu akan menyerahkan perkataan kepadaku. Maka aku katakan, Abu Abdurrahman, ini kunyah dari Abdullah ibn Umar. Sungguh sudah muncul di tempat kami orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi apa? Yataqaffaruna al-ilma. Di sini maksudnya taqaffaruna ilma, mereka mengorek-korek ilmu yang tidak jelas, mencari di belakang-belakang. Kalau sekarang mungkin seperti orang yang suka cari-cari hikmah atau mencari orang-orang seperti kebatinan, ya, mencari sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam perkara agama. Lalu kemudian disebutkan tentang perkara mereka, yaitu yang mereka mengingkari masalah qadar itu, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Mereka mengatakan bahwa tidak ada qadar. Tidak ada takdir. Bahwa perkara itu unuf. Apa maksudnya unuf di sini? Yaitu terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan, bukan campur tangan maksudnya, tanpa ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang campur tangan nanti menyamakan Allah dengan makhluknya. Artinya tidak ada takdir dari Allah, itu terjadi sedemikian saja. Seperti kalau masalah penciptaan dunia, ya kalau kita terlalu percaya dengan apa? Dengan teori-teori Big Bang lah, teori apa? Seakan-akan yakin itu seperti itu. Padahal apa? Padahal jelas Allah menciptakan alam semesta dalam berapa hari? 6 hari. Itu, ya. Adapun teori-teori itu hanya mungkin ya, mungkin tidak, ya. Kita tidak bisa mengatakan dengan jelas. Ya kalau katakan sepertinya itu suatu apa namanya? Suatu aksioma, mana buktinya? Ya kan tidak ada. Maka kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, jika engkau bertemu dengan mereka, yaitu orang yang mengatakan tidak ada qadar itu, katakan kepada mereka, sungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Maksudnya apa? Mereka sudah kafir. Itu jelas itu. Ya. Dan yang disumpahkan oleh Abdullah bin Umar bahwa jika salah seorang di antara mereka mempunyai satu gunung Uhud emas, lalu mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai mereka beriman terhadap qadar. Kenapa? Karena rukun iman itu satu kesatuan. Kita tidak percaya pada satu, maka kita ingkar pada semuanya. Ya. Seperti apa? Seperti mata rantai. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Umar ini merupakan jelas bahwa Ibnu Umar mengkafirkan siapa? Qadariyah yang pertama tadi, ya, Qadariyah yang pertama. Wa humul ladzina qala fihim al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala nadhiru al-qadariyah bil 'ilmi fa in aqarru bihi khasimu wa in ankaru kafaru wa haula'il qadariyah al-awwali hadhihi wa haula'il qadariyah al-awwalu qad inqaradu. Jadi yang pertama ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, berdiskusilah dengan orang-orang Qadariyah berdasarkan ilmu. Jika mereka mengakui, maka sudahlah selesai. Tapi jika mengingkari, maka mereka kafir. Ya. Namun kelompok Qadariyah yang pertama ini inqaradu, sudah musnah. Sudah tidak ada. Ya. Berkata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi bahwa yang Qadariyah pertama ini sudah tidak ada di kalangan umat Islam. Ya. Kita bicara di kalangan umat Islam. Kalau di luar Islam ya lain lagi. Ya. Atau Ifatul Tsaniyah, kelompok Qadariyah yang kedua, Amadul Qadariyah ini amanu bil ilmi wa bi kitabatillahi fil lahil mahfuz wa amanu aidan bil iradati wal masyiati wa bil khalqi wal ijadi illa annahum ankaru umumal masyiati wal khalqi qalu inna allaha arada wa khalaqa kulla shay'in illa fa'ala al-ibad walladhi khalaqaha al-ibadu anfusuhum kullu wahidin yakhluqu fi'la nafsihi istiqlalan min dunillah. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok Qadariyah secara umum. Mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Dan mereka meyakini bahwa Allah mencatatnya di lauhul mahfuz oleh qalam. Mereka juga mengimani bahwa dalam qadar itu ada apa? Ada iradah. Ada keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari bahwasanya masyiah Allah itu dan penciptaan Allah itu umum untuk segala sesuatu. Ada pengecualian buat mereka. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu kecuali apa kata mereka? Kecuali perbuatan hamba. Ya. Bahwa hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Setiap orang menciptakan perbuatan dirinya tanpa ada kehendak dari Allah. Nah, di sini perbedaannya dengan Ahlus Sunnah. Kalau As-Sunnah mengatakan apapun yang kita lakukan seorang hamba yang saya lakukan itu sudah Allah kehendaki. Ya, karena jika Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Sebagai contohlah, pernah tidak antum melakukan satu hal yang sudah hampir berhasil tiba-tiba gagal? Terutama kalau main komputer. Kalau saya dulu pernah, ketika masih komputernya RAM-nya belum sampai satu, belum masih apa, masih hitungan megabyte RAM-nya. Ya. Jadi kalau nge-save itu lama. Wah. Sudah hampir selesai, ternyata ketendang itunya saklarnya. Langsung tidur, ya. Menghindarkan kemarahan. Bayangkan dan nulis sekian banyak mau di-save gitu. Udah hampir selesai, udah 90% lebih lah. Ketendang sama teman. Cuk. Cuk, mati. Padahal sudah megang kopi, tinggal tidur aja. Nah, itu apa? Karena Allah tidak menghendaki. Ya. Itu amal ibad, perbuatan hamba. Ya. Atau kalau sepertinya antum mau pakai sabun kan? Sudah dibuka sabun itu, sabun batangan, pas dipegang tuh loncat. Masuk. Lubang toilet. Ada yang mau ngambil lagi? Masih baru loh baru buka. Ya. Itu tidak ada masya Allah di situ. Ya. Dan ini dengan kenyataan sehari-hari itu sudah membatalkan keyakinan pendariah yang kedua ini, bahwasanya hamba menciptakan perbuatan sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa za'amu annallaha sya'al imana minal kafiri walakinal kafira sya'al kufra. Mararu ila hadzal li'alla yaqulu sya'al kufra minal kafiri wa 'adzabuhu 'alaihi. Mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan iman dari orang kafir, tapi orang kafir menginginkan untuk kafir. Mereka mengatakan ini agar jangan sampai dikatakan Allah menginginkan orang kafir untuk kafir lalu Allah menyiksanya. Saya ulangi lagi. Ya, ini mungkin agak sedikit. Ya. Jadi begini. Mereka meyakini bahwasanya Allah menginginkan orang kafir itu untuk beriman. Kita pun sama. Perbedaannya apa? Tapi menurut orang Qadariyah ini, orang kafir sendiri menginginkan kafir, bukan keinginan Allah. Nah, sampai di situ. Kalau kita mengatakan orang kafir itu kafir dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak ridho, ya. Di situ bedanya sama kita. Kenapa? Mereka menghindari agar dikatakan Allah menginginkan orang kafir untuk kafir kemudian menyiksanya. Kan enggak adil. Nah, begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang dilakukannya, ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Demikian kaidahnya. Walakinna sarufal mustajiri minarabba inna. Mereka dengan perkata tadi bagaikan orang yang berlindung dari hawa panas dengan api. Jadi seperti apa? Di luar panas malah berlindungnya ke tempat pembakaran. Berlindung dari yang panas berlari ke api. Lebih panas. Nah, seperti itu. Mereka tidak ingin Allah disebut tidak adil, tapi kemudian malah menganggap Allah jahil. Nauzubillah min dzalik. Ya. Fa in harum fa innahum harahu min syai'in fa waqa'u fi ma huwa syarrun minhu. Mereka ya, lari dari satu perkara tapi kemudian terjerumus dalam perkara yang lebih buruk. Menghindar biar tidak masuk sungai malah kejeblos ke septek. Ya. Lebih buruk itu. Fa innahu yalzamu anna masyiatal kafiri ghalabat masyiatullah ta'ala. Kenapa? Jika mereka meyakini itu berarti keinginan orang kafir itu mengalahkan keinginan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله. Ya, karena apa menurut mereka Allah ingin orang itu, orang kafir itu beriman. Tapi orang kafir ingin dirinya kafir, dan keinginan orang kafir itu mengalahkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min aqbahil i'tiqad. Ini termasuk keyakinan yang paling buruk. Kenapa? Orang kafir bisa mengalahkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya tidak? Intinya kan begitu. Orang kafir bisa mengingkari Allah dalam keinginan, berarti dengan hal yang itu bisa dikalahkan dong Allah kalau demikian. La haula wala quwata illa billah. Wa huwa qaulun la dalila alaihi bal huwa mukhalifun lid dalil. Ini perkataan yang tidak dalilnya, bahkan jelas-jelas menyelisih dalil. Wa li hadza syubhati allazi hasalat lahum lam yukaffirhum ulama bal qalu innahum mubtadi'ah. Oleh karena itu, wa li hadhihi syubhati, oleh karena ini merupakan syubhat ya, yang terjadi kepada mereka, para ulama tidak mengkafirkan mereka, tidak seperti yang qadari yang pertama ya. Tapi mereka dianggap sebagai ahlu bid'ah. Bid'ah di mananya? Bid'ah dalam keyakinannya. Ya, kenapa? Keyakinannya tanpa dalil. Sesuatu yang tanpa dalil berarti bid'ah. Ya. Wa yuqalu fi radi alaihim, dikatakan untuk membantah mereka, yazamu ala qaulikum innal 'abda huwa alladhi yakhluqu fi nafsihi wa anna Allah lam yurid min al-'abdi al-ma'siyata wa lam yakhluqaha. Jadi dengan perkataan kalian tersebut, sungguhnya hamba yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan maksiat dari seorang hamba dan tidak menciptakannya. Annahu yaqau fi mulkillahi ma la yuridu. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kekuasaan Allah tapi Allah tidak menginginkannya. Sedangkan dalam satu negara, kalau ada sesuatu terjadi tanpa keinginan kepala negaranya, menunjukkan kepala negara lemah kan. Ini Tuhan alam semesta, mana mungkin seperti itu ya. Wa hadza amrun 'adzim. Wa hadhihi amrun 'adzim. Ini merupakan perkara yang sangat besar. Kaifa taquluna annahu yaqafu mulkillahi ma la yuridu? Bagaimana engkau kalian katakan ada sesuatu terjadi dalam kuasa Allah tapi Allah tidak menginginkannya? Apa bedanya dengan manusia kalau begitu? Ya, na'udzubillah min dzalik. Amal qawlu bi anna Allah khalaqal ma'asiya fa dzalika li hikmatin balighah. Adapun perkataan sungguhnya Allah menciptakan dosa-dosa, maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran, itu tentu berdasarkan hikmah yang sangat besar. Faladzirun sabu ilallahi khalqa walahu hikmatun fayakunu khairu wa rahmah. Ya. Orang yang menasabkan penciptaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mempunyai hikmah, maka itu ada apa namanya? Ada kebaikan, ada rahmat dari Allah. Walil sabu ila al-'abdi al-mubasharah wal fi'li wa tasabbu fa yakunu syarra. Tapi jika dosa itu disandarkan kepada hamba yang melakukannya dan yang menyebabkan perbuatan buruk terjadi, maka bagi hamba itu buruk. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dosa-dosa itu berdasarkan hikmah dan itu baik. Contohnya apa? Membuat kita berdosa. Apa hikmahnya? Agar kita beristighfar, Allah kemudian mengampuni. Apakah itu bukan kebaikan? Baik. Ya. Dan juga kalau sepertinya orang kafir berbuat dosa, itu ada hikmah juga. Itu apa? Sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman agar jangan berbuat seperti itu. Itu diantaranya yang kita ketahui, dan yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi. Kenapa? Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang kehendaki. Ya. Tapi jika keburukan itu dilakukan seorang hamba, maka itu buruk baginya. Ya. Segala kebaikan kembali kepada Allah, keburukan kembali kepada manusia. Ya, kepada makhluknya. Fasyarfa al-ma'siyatu syarrun binisbah lil-'abdi li'annahu alladhi basharaha wa kasabaha fa dharratuhu wa 'udhiba 'alayhi. Fa dharratuhu wa 'udhiba 'alayha. Maksiat itu buruk bagi seorang hamba, karena dia yang melakukannya dan dia yang menghasilkannya. Fadarrathu, maka itu membahayakannya. Wa 'udiba 'alaiha, dan dia disiksa karena dosa tersebut. Walakinna khairun nisbah ila hikmatillah, tapi menurut hikmah Allah itu baik. Kenapa? Li'annahu khalaqaha lihikmatin, karena Allah menciptakan maksiat itu berdasarkan hikmah. Dan tidak ada di alam semesta ini, bukannya dunia, di alam semesta ini tidak ada satupun yang Allah ciptakan tanpa hikmah. Namun kebanyakan kita tidak tahu, ya. Dan Allah tidak wajib memberitahu. Wa hadha huwa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan arti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya jika dia bangun dari salat, dia mengatakan labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laisa ilaik. Labbaika wa sa'daika ini tidak bisa diartikan, hanya bisa diartikan seperti aku penuhi panggilanmu. Ya, labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu. Semua kebaikan ada di kedua tanganmu dan keburukan tidak ada kepadamu. Nah, ini merupakan akidah, ya, bahwa apapun yang Allah ciptakan walaupun buruk di mata manusia itu adalah baik bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmahnya. Ya. Fasyarul mahdhul ladzi la hikmata fi ijadihi la yunsabu ila Allah taala. Keburukan yang ansih. Ansih itu apa ya? Keburukan yang mahdhah, yang tidak ada hikmah di dalam penciptaannya, itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, itu bagi hamba. Ya, tapi bagi Allah seburuk-buruk apapun itu ada hikmahnya dan pasti baik. Ya. Wa yurithul iman bil qada'il qadari sa'adatan fid dunya wal akhirah. Nah, ini kemudian bahwa ketika kita beriman kepada qada dan qadar akan mewariskan kebahagiaan bagi diri kita dunia dan akhirat. Kenapa? Karena al-mu'mina idza 'alima annahu la yusibahu illa ma kataba Allah bihi wa anna ma asabahu lam yakun ikhtahu wa ma akhtahu lam yakun yusibahu ithma anna qalbahu wa ta'allaqa bi rabbih. Bahwa seorang beriman, jika dia tahu bahwa apa yang menimpanya, bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali yang sudah Allah tetapkan, dan bahwa apa yang menimpanya itu tidak akan salah sasaran, ya. Dan apa yang tidak mengenainya atau yang tidak Allah tuliskan untuknya, maka tidak akan mencapainya atau tidak akan mengenainya. Maka hatinya menjadi tenang dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan bertanya-tanya, kok saya lagi? Kok saya lagi? Kok si itu enggak? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi seorang itu sebagai azab. Sehingga apa? Sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih azab yang lebih di dunia, ya? Azab yang lebih besar dibandingkan seorang hamba diberikan kenikmatan untuk menjauh darinya. Seperti Firaun. Ya. Tapi nikmat yang paling besar ketika diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mendapatkan diri kepadanya seperti Nabi Muhammad SAW tentunya, tapi Nabi kemudian tidak mau mengambilnya. Nabi kaya tidak? Sangat kaya. Kenapa? Setiap 1/5 tapi dihabiskan untuk sedekahkan. Kalau tidak kaya tidak akan sampai berkurban 100 ekor. Ya, sangat kaya, tapi tidak digenggamnya. Nah, seperti itu. Nabi Sulaiman kaya tidak? Oh, itu yang dikatakan lagi, ya. Dalam Sahih Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amri mukmin. Inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Illa lil mukmin in asabathu syarrun syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar wa kana khairul lah." Ini ada beberapa apa namanya? Beberapa riwayat, ya. Ini yang lihat seperti itu tapi isinya sama. Bukan perkara orang beriman. Semua perkaranya baik. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Jadi tidak baiknya di mana? Ketika tidak beriman. Ya. Makanya kalau sepertinya ada orang bertanya-tanya, oh, bagaimana kami? Ya. Siapa yang menolong kami? Maka apa yang dikatakan? Ala inna nasrallahi qarib. Ya, sungguhnya pertolongan itu dekat, tapi kita suka apa? Kaumun yasta'jilu. Kaum yang suka tergesa-gesa, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kepada matan lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anna al-imana qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qaulun illa bi'amal wa la 'amalun wa qaulun illa biniyyah wa la qaulun wa 'amalun wa niyyatun illa bi sunnah. Sungguhnya iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bertambah dan berkurang. Perkataan itu tidak bermanfaat tanpa perbuatan. Dan tidak ada perbuatan tanpa ada perkataan. Dan tidak ada perbuatan dan perkataan tanpa ada niat. Dan tidak ada perkataan, perbuatan dan niat kecuali dengan sunnah. Nah, di sini sangat apa namanya? Sangat mendetail sekali. Luasnya iman itu adalah qaul dan amal. Kemudian tambah dengan apa? Bahwasanya qaul amal itu tidak berguna tanpa niat. Dan itu semuanya tidak berguna tanpa sunnah. Maka ini sudah memenuhi dua unsur dari apa? Dua unsur dari amal soleh itu apa? Ikhlasun niyah dan al-mutaba'ah, ya. Ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u Rasulullah atau Rasulillah? Ittiba'u Rasulullah atau Rasulillah? Ittiba'u Rasulillah. Kenapa? Mudhaf mudhaf ilaih. Qauluhu wa anna al-imana qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus. Perkataannya maksudnya iman itu perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Bayyana al-mu'allifu rahimahullahu anna ar-rusula wa tabi'ahum min as-sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum wa hum ahlun sunnati wal jama'ati ya'taqiduna anna al-imana qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa usuluhum ma'khudatun min kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Jadi penulis Imam Al-Humaydi rahimahullah menerangkan bahwa para rasul dan para pengikutnya berupa yaitu para sahabat dan para tabi'in serta orang-orang setelah mereka dari ahlu sunnah wal jama'ah meyakini bahwa iman itu perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Dasar akidah mereka itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di mana tadi? Illa bi sunnah tadi. Wa aslul iman as-tasdiq. Dasar iman itu tasdiq, itu percaya. Qala Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya tasdiq itu lebih dari sekedar percaya, ya. Bukan hanya percaya. Tapi masalahnya kita tidak punya kosakata untuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma anta bimumini lana walau kunna shadiqin." Engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami ini jujur. Nah, di sini shadiq ini artinya jujur, ya. Aib musaddiq. Maksudnya tidak akan percaya. Jadi bimumin artinya ini lebih musaddiq. Dalam syariat maka iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Wal qaulu yang qusimu ila qismain. Perkataan dalam agama terbagi menjadi dua, yaitu qaulul qalbi wa qaulul lisan. Itu perkataan hati, jantung, ya. Perkataan jantung, ya, qalbu jantung, ya. Dan perkataan lidah. Ingat ya, qalbi bukan kalbi. Nanti salah lagi ketemu sama apa, sama istri, ya, anti kalbi, langsung minta talak tiga nanti, ya, pulangkan saja aku. Kemudian awal amal yang qasmu ila qismain, amal juga terbagi menjadi dua, yaitu amalul qalbi wa amalul jawarih, yaitu perkataan hati, jantung lagi ya, perkataan jantung dan perkataan dan perbuatan jantung. Susah ya, perbuatan jantung ya, hati dalam istilah Indonesia lah, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan jawarih ya. Fa yakunu musammal iman yashghulu arba'ata umur. Oleh karena itu iman itu mencakup empat perkara, yaitu qaulul qalbi, yang pertama perkataan hati, yang kedua qaulul lisan, perkataan lidah, wa qad yu'abiru anhu aidan bil amali lisan, bahkan juga kadang-kadang qaulul lisan itu juga disebut sebagai perbuatan lisan ya. Jadi perkataan lisan juga bisa dikatakan sebagai perbuatan lisan. Wa amal qalbi, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah perbuatan hati, yang keempat wa amalul jawarih, yaitu perbuatan anggota badan. Seperti apa? Seperti tangan, kaki, mata dan segala macam. Al awal, yang pertama. Apa itu perkataan hati? Qaulul qalbi atasdiqu wal iqraru wal ma'rifah. Perkataan hati itu dengan cara percaya, mengakui dan mengetahui. Percaya, mengakui dan mengetahui. Wa qaulul lisani kanutqi bi syahadati. Adapun perkataan lisan adalah apa? Berbicara seperti mengucapkan kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fal lisanu yantiqu wal qalbu yuqir wa yusaddiq. Maka lisan itu mengucapkan, hati mengakui dan mempercayai. Ya, itu perkataan hati. Tsani qaulul lisan. Nah, sekarang sedangkan qaulul lisan termasuk dalamnya apa? Tilawatul Quran, baca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir, amar ma'ruf, nahi mungkar dan berdoa. Ya, jangan amar mungkar nahi ma'ruf ya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu qaulul lisan. Yang ketiga amalul qalbi, yaitu perbuatan hati seperti niyah. Niat itu wa niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di mana, di hati. Ikhlas. Ikhlas di sini baik ikhlas menurut bahasa Indonesia ataupun ikhlas menurut arti syariah, sama-sama perbuatan hati. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia ikhlas artinya apa? Merelakan. Itu hati bukan? Hati. Dalam bahasa syariah ikhlas artinya apa? Tidak syirik. Itu juga perbuatan hati. As-sidqu, percaya, wal mahabbatu, cinta, wal khaufu, takut, war raja'u, berharap, war rahbatu, khawatir, war raghbatu, berharap, wat tawakkulu, bertawakal, wal inabatu, mendekatkan diri, wa mahabbatullahi. Tadi harus semuanya ini ya, maju semua ya. Karena tadi ada ka di depannya. Wa mahabbatillahi wa mahabbatil khairi wa karahiyatis syarri. Karena tadi doanya ada kan niyati, ikhlasi, sidqi, mahabbati, khaufi, raja'i, rahbati. Ya, seperti cinta kepada Allah, cinta kepada kebaikan dan benci kepada keburukan. Nah, itu perbuatan hati. Nah, sekarang amalul jawarih, perbuatan anggota badan, ma ya'maluhul insanu bi jawarihi, yaitu ya, dengan anggota badannya seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbuat baik kepada manusia, ya, menyingkirkan gangguan di jalan. Termasuk apa? Termasuk berwudu, ya, termasuk cebok, itu semuanya amal jawari. Kalau jihad? Jihad itu kenapa? Jawarihnya dengan anggota badan, kalbunya dengan keikhlasan. Ya, kalau tidak maka sia-sia. Jihad, jihadnya dihapus, zakatnya ditingkatkan. Wal adillatu 'ala dukhulil a'mali fi musammal iman katsirah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu masuk, amal itu masuk ke dalam iman itu banyak. Tidak seperti perkataan dari murjiahnya fuqaha, yaitu dari kalangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa iman itu adalah penyempurna, ya, amal itu penyempurna iman, bukan bagian dari iman. Ya, tapi kalau di sini kita katakan Ahlussunnah Jamaah mengatakan apa? Bahwa amal itu merupakan bagian dari iman, bagian yang tidak terpisahkan. Dalilnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa ja'alu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah, itu amalul qalbi, kepada Allah dan rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu, itu juga amalul qalbi. Wa ja'alu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, itu amal jawarih, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang percaya. Jadi di sini Allah mengatakan innamal mu'minun, semuanya yang beriman. Di sini kemudian berlanjut dengan amal. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa antara iman dengan amal atau amal itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini apa penjelasannya? Alladzina amanu billahi wa rasulihi itu lam yartabu ay lam yusyriku. Artinya tidak menyekutukan. Ini amal qalb. Ya sudah saya terangkan tadi, ya. Yang kedua, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Keterangannya apa? Innamal mu'minun, di sini Allah menerangkan tentang orang beriman. Itu seperti apa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang jika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, itu amal qalbi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, itu amal apa? Bertambah iman, amalul qalbi. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah, itu amal qalbi juga. Ya. Nah, kemudian lanjutkan alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini amal jawarih. Ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kemudian Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Itu apa? Menyatukan antara keyakinan dengan amal, antara perkataan dengan perbuatan. Ya. Tidak hanya sekedar mengucapkan saja. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Tuhanmu mereka tidak beriman sampai mereka berhakim kepadamu terhadap pertengkaran di antara mereka, kemudian tidak mendapatkan dalam di mereka rasa berat atas yang engkau putuskan, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Berhukum pada Rasulullah SAW itu sebagai bagian dari iman. Ya. Yang keempat, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Bid'un itu antara 3 sampai 9. Ya, jadi kalau diartikan ya 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu merupakan bagian dari iman. Wal bid'u min 3 ila 9. Bid'u itu hitungan dari 3 sampai 9. Maka Rasulullah SAW menjadikan iman itu antara 60 sekian atau 70 sekian, semuanya termasuk ke dalam iman. Jadi 70 sekian cabang itu semua masuk dalam iman. Dan kebanyakan apa? Kebanyakan adalah amal. Ya, seperti itu. Tapi yang paling tinggi adalah qaul. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, kita lanjutkan setelah isya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan. وهذا من أقوى الأدلة وهذا من أقوى الأدلة في الرد على من أنكر دخول الإيمان أعمال في مسمى الإيمان. Yang tadi itu yang sudah kita bacakan termasuk dalil-dalil terkuat untuk membantah orang yang mengingkari masuknya amal ke dalam iman. Fa Nabi SAW matala li syu'batil qawliyati bisyahadah. Nabi SAW mencontohkan cabang iman yang dengan perkataan itu adalah dengan syahadat. Dua kalimat syahadat. Wa matala li syu'batil amaliyati bi imatatil adha 'anil tariq. Dan beliau SAW mencontohkan cabang dari amal yang termasuk iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa matala li syu'batil qalbiyati bil haya. Lalu beliau juga sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk cabang dari hati, amalan hati itu adalah dengan rasa malu. Fa aqwalus lisani wa a'malul jawarihi wa i'tiqadul qalbi kulluha dakhilatun fi musammal iman. Maka perkataan lisan, perbuatan anggota tubuh dan keyakinan hati semuanya masuk dalam yang disebut dengan iman. Ya. Wa 'ala syu'abil imani asy-syahadatu. Cabang iman yang paling tinggi adalah bersyahadat. Tiada ilah selain Allah dan Rasul Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa adanaha imatatul adza 'anil thariq. Dan cabang yang terendah adalah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa bainahuma syu'abun mutafawitatun minha ma yaqrubu li syu'bati syahadati qas-salati fa hiya syu'batun min syu'abil iman. Dan di antara mengucapkan dua kalimat syahadat dengan menyingkirkan gangguan dari jalan itu banyak cabang-cabang yang lain yang semuanya tingkatannya berbeda. Ada yang lebih dekat dengan cabang tertinggi yaitu salat. Dan salat merupakan salah satu cabang dari iman. Qiyamu syu'batun wa zakatu syu'batun wal hajj syu'batun wal amru bil ma'ruf syu'batun wan nahyu 'anil munkari syu'batun wal jihadu fi sabilillahi syu'batun wa birrul walidayni syu'batun wa silatul arhami syu'batun wa kafful adza syu'batun. Puasa itu cabang iman. Zakat juga cabang iman. Haji juga cabang iman. Amar ma'ruf cabang iman. Nahi mungkar cabang iman. Jihad di jalan Allah juga cabang iman. Berbakti kepada kedua orang tua cabang iman. Menyambung silaturahim itu juga cabang iman. Tidak menyakiti atau menahan orang yang menyakiti itu juga cabang dari iman. Wa qad tatabba al-hafidz al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala syu'ab al-imani min al-kitab wa sunnati hatta awsulaha ila a'la al-bid'i min 79 syu'batan wa alafa kitaban masyhuran wa athbathahu bil asanidi wa sammahu syu'ab al-iman. Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi mencari-cari cabang-cabang iman tersebut dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai kemudian mencapai cabang tertinggi, maksudnya mencapai 79 cabang dikumpulkan semua oleh Imam Baihaqi. Lalu beliau menulis sebuah kitab yang sangat terkenal dari kitabnya selain Sunan Baihaqi, yaitu kitab Syu'abul Iman, lengkap dengan dalil-dalilnya. Adapun yang ada di rumah saya sekarang ini itu Syu'abul Iman Imam Baihaqi itu cetakan lama, cetakan 70 atau berapa lupa saya. Cetakan Maktabah Salafiyah India. Bukan Arab. Dan antum perlu ketahui bahwa banyak sanad-sanad tinggi itu di India untuk sanad hadis. Kenapa? Nah, itu tanyakan kepada Ustaz Rikrik ya, jangan saya. Beliau ada riwayat. Kalau saya menjawab nanti salah dan nanti diketawakan sama beliau, kan malu saya. Khamisan, yang kelima, ma fi sahihain, dalam sahihain dari Abu Jamrah berkata, aku duduk bersama Ibnu Abbas, yujlisuni ala saririhi, beliau mendudukkanku di atas sofanya. Ya, atau di atas dipannya. Sar ini kadang-kadang diartikan dipan, kadang diartikan sofa. Faqala, maka beliau berkata, aqim 'indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Tinggallah bersamaku sampai aku berikan kepadamu bagian dari hartaku. Faqamtu ma'ahu syahrain, maka aku tinggal bersamanya selama 2 bulan. Summa qala, lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, inna wahda Abdul Qaisi lama atau Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manil qaumu au manil wafdu. Sungguhnya utusan dari Abdul Qais ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah kaum itu atau siapakah utusan ini? Maka mereka berkata, Rabi'ah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bil qaumi au bil wafdi ghairu khazaya wala nadama. Dan selamat datang kepada kaum atau kepada utusan ghairu khazaya wala nadama, yang tidak terhina dan tidak menyesal. Faqalu, maka kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bisa menemuimu kecuali di bulan haram. Kenapa? Kenapa mesti bulan haram perginya? Karena antara kampung mereka dengan Madinah, Rasulullah SAW, itu ada sebuah tempat orang-orang kafir mudar. Lalu apa hubungannya? Kalau mereka lewat di kampung di kampung kafir mudar itu, di luar bulan haram itu akan dibegal, akan dirampok, akan segala macam. Tapi kalau lewatnya pada bulan haram, aman. Karena bulan yang haramkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diyakini orang Arab sejak zaman dulu. Warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman mereka suka bandel. Bandelnya apa? Wah, ketika butuh perang pada bulan haram, mereka perang juga, diganti di bulan lain. Ya. Digeser-geser. Yang penting jumlahnya 4 katanya. Seperti itu. Yang mirip Yahudi. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu fi bihi al-jannah. Nah, karena kami cuma bisa datang kepada bulan haram, maka perintahkanlah kami dengan perintah yang pamungkas. Ya. Di mana kami akan memberitahukan kepada kaum kami yang ada di belakang kami, dan dengan itu, dengan perintah itu, kami bisa masuk surga. Lihat. Ya. Tidak minta macam-macam. Mintanya apa? Masuk surga. Ya. Enggak usah kita buka. Wah, katanya. Orang masih orang sudah meneliti sampai ke Venus, sampai ke bulan, sampai ke mana. Ini masih bicara masalah bid'ah, masalah apa. Ya, kita visi kita lebih jauh dari bulan, lebih jauh dari planet Pluto. Itu apa? Surga. Ya, biarkanlah mereka ke Pluto, kita ke surga. Enak mana, ya? Eh? Ke Pluto jauh, ke sana beku semua, jauh dari matahari, ya. Begitu. Dan tahu-tahu pas sampai sana Plutonya datar. Maka wasa'aluhu 'anil asyribah. Lalu mereka bertanya tentang minuman-minuman. Fa'amaruhum bi arba'in wa lahum min an arba'. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Apa saja itu? Amarhum bil imani billahi wahdah. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk beriman hanya kepada Allah saja. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahu enggak kalian? Tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan beriman hanya kepada Allah saja? Nah, ini lihat adab dari para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tidak sok tahu. Tidak seperti sekarang yang di FB. Yang tanya siapa, yang jawab siapa. Contoh, saya mau tanya, tiba-tiba langsung orang berebut menjawab ya, ditanya enggak pada. Enggak malu. Saya kalau demikian, ada yang bertanya ke saya, kemudian orang pada berebut menjawab, ya saya tinggalkan saja. Kenapa? Biarkan aja bertanggung jawab. Ya. Karena saya juga tidak punya kewajiban menjawab. Nah, tapi mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa siyamun ramadhan wa antu'tu minal maghnami al-khumus. Jadi maksud dengan iman kepada Allah saja itu ternyata lihat di sini. Ini amal semua ini. Ya, yaitu apa? Bersyahadat tidak ada ilah selain Allah dan rasulnya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan apa namanya? Membagi 1/5 dari ghanimah untuk Allah dan rasulnya. Fa fassara imana bil a'mal. Maka Nabi SAW menafsirkan iman itu dengan amal, dengan syahadat, dengan salat, zakat, puasa dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Wa hadha min aqwal adillati fi radi 'ala man anqara dukhul al-a'mali fi musamma iman. Ini merupakan termasuk dalil-dalil paling kuat untuk membantah orang-orang yang mengingkari iman itu termasuk bagian dari amal itu termasuk dari bagian dari iman. Wa qad akhraja Ibnu Battah fi al-ibadah al-kubra 'an al-Auza'i rahimahullah ta'ala annahu qala la yastaqimul imanu illa bil qawl wa la yastaqimul qawlu wa la yastaqimul imanu bil wal qawlu illa bil amal wa la yastaqimul imanu wal qawlu wal amalu illa bi niyatin muwafiqatin lisunnah. Jadi Imam Auza'i mengatakan iman tidak akan lurus kecuali dengan perkataan. Iman dan perkataan tidak akan lurus tanpa ada perbuatan. Iman, perkataan, dan perbuatan tidak akan lurus kecuali dengan niat yang sesuai dengan sunnah. Artinya yang ikhlas. Wa kana man mada min salafina la yufarriquna bainal imani wal amal. Salaf kita tidak membedakan antara iman dengan amal. Wal amalu minal iman, karena amal itu bagian dari iman. Wal imanu minal amal, dan iman termasuk dari amal. Wa innamal imanu ismun yajma'u hadhil adyani ismuha wa yusaddiquhu al-amal. Faman amana bi lisanihi wa 'arafahu bi qalbihi wa saddaqa bi 'amalihi fatilkal 'urwatul wuthqa allati lam tuswama laha. Sungguhnya iman itu hanyalah sebuah nama yang mencakup isi seluruh agama. Maksudnya seluruh ajaran agama itu tercakup dalam kata iman. Lalu kemudian dibenarkan dengan apa? Dengan perbuatan. Barang siapa beriman dengan lisannya, mengakui dengan hatinya, dan membenarkannya dengan perbuatannya, maka itu adalah tali yang kuat, tidak akan pernah terlepas darinya. Itu tiga unsur. Itu apa? Berkata, meyakini, mengamalkan. Ya, tiga unsur iman. Mengucapkan, meyakini, mengamalkan. Ya. Wa man qala bi lisanihi wa lam ya'rif bi qalbihi wa lam yusaddiqhu bi 'amalihi lam yuqbal minhu wa kana fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengucapkan dengan lisannya tapi tidak mengakui dengan hatinya dan tidak membenarkan dengan perbuatannya, maka tidak diterima ucapannya tersebut, di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah minasy. Alhamdulillah min dalik. Jadi itu bagikan orang munafik. Hanya bersyahadat saja. Orang seperti itu ada banyak. Ya, terutama orang-orang yang masuk Islam hanya demi kepentingan. Entah kepentingan menikahi seorang muslimah atau kepentingan untuk apapun lah itu. Ya. Di antara muslim sendiri ada yang itu ada. Ya. Kafir tidak mau disebut kafir, tapi kelakuannya, perkataannya kufur semua. Tapi sebut kafir tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia kafir, itu konsekuensinya banyak. Jadi dunia juga. Ya. Saya dulu pernah membaca sebuah koran ketika saya di Mesir, hukuman bagi orang murtad di Kuwait. Nah, di Kuwait itu karena tidak melaksanakan Islam secara penuh, jadi orang murtad tidak dibunuh. Tapi apa? Lumayan kejam juga, dicabut kewarganegaraannya, hartanya disita dan langsung deportasi. Langsung dipisahkan dari istri dan keluarganya. Kemana perginya? Ya nggak tahu. Ya langsung. Ya ditanya mau kemana, langsung kasih tiket pergi. Tapi semua hartanya tertinggal. Ya. Enakan mana dengan baju? Enakan jangan murtad. Ya. Nah, kemudian kita lihat wa khalafal murji'atu ahlus sunnati yaqulu ahlus sunnah al-iman yakunu bil qalbi wa bil lisani wal jawarih wa yakunu bil qalbi idza i'taqada al-iman wal 'amalu shalih i'taqada al-iman wal 'amal shalih wa yakunu bil lisani idza wahada Allah wa shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa yakunu bil jawarih idza 'amila al-a'mala ash-shalihah wa yakunu الكفر بالقلب واللسان والجوارح ويقول بالقلب إذا جحد أو أنكر أو شك ويقول باللسان إذا نطق كلمة الكفر كمن سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول بالجوارح كمن سجد للصنم أو ابتهن المصحف أو ابتهن المصحف وقالت المرجئة الإيمان ليس متعدد بل الإيمان في القلب وكذلك الكفر. Jadi kelompok murji'ah itu menyelisih ahlus sunnah di dalam masalah iman dan amal. Ahlus sunnah mengatakan iman itu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Iman dengan hati jika dia meyakini dengan keimanan dan dengan beramal saleh. Kemudian dengan lisan jika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Kemudian dengan anggota badan jika melakukan amal-amal soleh. Nah itu kalau imannya seperti itu. Kufurnya apa? Kufurnya dengan hati juga, dengan lisan juga, dengan jawarih juga. Jadi sebagaimana iman dengan lidah, hati, dan anggota badan, maka kufur juga dengan lidah, hati, dan anggota badan. Nah bagaimana dengan hati kufurnya? Yaitu jika dia mengingkari, jika dia menutupi atau dia ragu dengan ajaran Islam, ragu dengan syahadat, maka itu kufur dengan hati. Dan kufur dengan lisan jika apa? Jika dia mengucapkan kalimat kufur seperti apa? Mencaci Allah dan Rasulnya seperti double A yang memang sudah kita kafirkan dari dulu, cuman sayangnya ya belum mati-mati sampai sekarang. Ya. Dan juga yang menghalalkan zina, itu kalau masih ada yang membela, itu berarti murji'ah itu, ya. Disertasinya menghalalkan zina, itu tidak ada uzur, mesti apalagi kalau mau dihujah dosen agama kok, mau ikut hujah dari mana? Dari mana ikut hujahnya? Kalau sepertinya mengatakan anak SD, ya, atau orang awam baru masuk Islam, kita ikut hujah. Nah ini dosen, ya. Aku mau tanya dari Hongkong apa? Kemudian kufur dengan anggota badan seperti yang bersujud kepada patung atau menghinakan mushaf. Ya. Adapun murji'ah apa perkataannya? Ya, perkataannya murji'ah, iman tidak macam-macam. Maksudnya iman itu flat. Sama semua. Iman itu hanya di hati, demikian kufur. Artinya apa? Ya, tidak ada yang tahu masalah iman itu, kata dia. Yang penting semua. Jadi buat mereka, imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sama dengan iman orang yang paling fasik. Ya. Iman orang yang apa, yang menghalalkan zina sama dengan imannya Imam Syafi'i. Nauzubillah min dzalik. Ya. Al-Sunnah mengatakan iman yazidu wa yanqus. Mereka mengatakan iman ya satu saja, ya. Padahal apa? Padahal jangkan iman. Ya. Sedangkan al-hayah Al-hayatu never flat. Ya kan? Kenapa? Heran ya? Ya, al-hayatu never flat, apalagi iman. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita cukup sampai sini, kita lanjutkan insyaallah di tahun depan. Ya, setahun lagi. Dan ada yang mau bertanya, tafadhol. Ya. Terkait tadi Ustaz Al-Qudsi inisial double A. Dosen. Oh, langsung kan paham. Masa tidak tahu ya. Atau enggak punya medsos. Kalau punya medsos pasti tahu ya. Itu sudah sangat terkenal dengan kufurannya itu. Ya. Allah. Ya. Ustaz dulu pernah ada syubhat dari salah satu kawan anak. Ya, salah satu santri Tebu Irang. Bukan Tebu Abang ya. Dia kata dia takdir itu tidak lurus tapi bercabang. Maksudnya? Jadi bercabang, enggak tahu saya juga. Iya, saya juga ngerti. Nah, terus kata dia, jadi gini sana. Kalau antum ikhtiar itu saat nanti ikhtiar antum tercapai maka takdir Allah tercipta. Nah, itu apakah benar? Tidaklah. Kan begini. Keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak terjadi dan kalau terjadi akan seperti apa. Maksudnya ke sana. Ya. Nah, bagaimana? Apakah doa bisa melawan takdir? Keterangan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lain bahwa doa itu takdir juga. Jadi kita menahan takdir dengan takdir yang lain. Yaitu takdir doa tersebut. Tapi tidak ada yang mengatakan baru takdir itu ketika sudah terjadi, tidak. Kita berdoa juga dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kita tidak bisa berdoa, contohnya tiba-tiba jadi sariawan gitu, enggak bisa berdoa gimana? Atau tiba-tiba pingsan gitu kan? Epilepsi gitu, jadi enggak bisa berdoa. Kan bisa saja apa yang terjadi gitu. Semuanya dengan masyiah. Ya. Dan ijad dari Allah Subhanahu wa taala. Ijad itu sama dengan al-khalq. Ya, wallahu a'lam. Ya, Allah. Oh, ya. Enggak ada orang lain. Ya enggak ada orang lain dipinjam harus ke dia gitu. Biasanya mereka banyak uang. Nah, itu berarti kan sudah seuzon pada orang yang tidak bekerja di riba, uangnya dikit. Itu subhat itu. Ya, minimal subhat itu. Karena kita tidak tahu apakah itu. Apalagi sudah tahu ya. Sudah tahu dia memang kerjanya cuma di situ saja. Nah, itu minimal syubhat itu hukumnya. Ya, minimal syubhat. Seperti enggak ada punya kenalan lain gitu. Lebih baik meminjam kepada berapa orang tapi dari hasil apa namanya mereka dari usaha yang benar daripada minjam satu orang tuh blek gede itu. Terasa banget nih pas bayarnya, ya. Dan saya nggak yakin dia tidak. Emang ada orang seperti itu ya? Ada tidak? Makan mungkin kan? Itu namanya su'alun iftiradi. Pertanyaan kalau jika. Nah, nanti kalau sudah ada, saya berdoa mengucapkan subhan. Tapi kalau benar-benar terjadi nanti baru carikan jawabannya. Ya. Oh, ya. Ya. Apakah benar jika kita meyakini bahwa sudahlah kita itu menjalankan kehidupan saja, maksudnya menjalankan apa yang kita jalani. Jabariyah dong. Tapi meyakini bahwa nanti yang kelak ditakdirkan oleh Allah adalah yang terbaik. Itu jabariyah dong namanya. Artinya kita tidak mau berusaha, ya. Ya kita mah udah gimana dalangnya. Memang kita bukan wayang. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu faqulul muyassar." Berbuatlah, nanti akan dimudahkan Allah SWT. Ya, jadi kita tidak tahu, jangan ya nerimo, enggak ada seperti itu. Ya. Ya berusaha. Jangan nanti kemudian kenapa kamu malas? Ah, sudah takdirnya saya harus begini. Akhirnya dipukulin, kok mukul? Saya juga mukul dengan takdir Allah. Kamu mukul kamu sekarang gitu. Allah. Lagi? Ya. Kalau boleh saya tanya, kalau ada seorang yang mengatakan jilbab itu tidak wajib atau yang zina itu halal, apakah langsung menjadikan orang itu kafir? Lihat orangnya. Siapa yang berkata? Tidak bisa disamakan. Kalau orangnya dia sudah Islam dari kecil, ya, dari kecil tidak pernah kafir, ya itu sudah otomatis itu, karena tidak ada syubhat. Tapi apa namanya, itu untuk apa? Untuk al-ma'lum minad-din bitarurah, sesuatu yang seharusnya seorang tahu. Nah, berbeda dengan riba. Kalau riba itu samar-samar karena berbagai banyak macam bentuknya. Ya. Nah, seperti itu juga seperti kalau jilbab. Berarti kan bahasa jilbab itu kan samarnya ketika memakainya. Jilbab seperti apa yang diperbolehkan? Ada yang mengatakan kalau segini yang penting tutup kepala saja itu sudah cukup. Apakah kemudian kafir? Enggak, karena itu masalah yang samar. Ya. Tapi kalau mengatakan tidak berjilbab itu adalah boleh, untuk orang awam ini masih banyak juga yang terkena syubhat itu ya. Tapi kalau untuk yang berilmu itu sudah jatuh vonis, tidak boleh kematuh hujah lagi. Jilbab dengan zina dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Ya, seperti itu. Karena kalau zina sendiri, jangankan dalam Islam, dalam musyrik Islam pun itu merupakan apa? Fahisyah, perbuatan keji. Makanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, beberapa keluarga nabi, ya, para nabi bukan Nabi Muhammad SAW, beberapa keluarga para nabi ada yang istrinya itu kafir kan? Tapi tidak ada yang keluarganya pezina. Nabi manapun tidak ada keluarganya pezina. Yang kafir ada. Anaknya kafir ada, contohnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya kafir ada, seperti istrinya Nabi Lut. Ya. Tapi yang pezina tidak. Walaupun sebenarnya dosa mana? Besaran mana? Kafir. Tapi kenapa tidak ada yang berzina? Karena itu menyangkut masalah kehormatan. Ya. Menyangkut masalah kehormatan. Itu sebagaimana saya pernah baca dalam Qasasul Anbiya. Wallahu a'lam. Ya. Bapak mungkin boleh minta yang tadi penjelasan tentang ya, ikan malu sebagai bagian dari iman. Hah? Tentang malu itu gimana batasan-batasannya mungkin? Karena kadang-kadang kalau anak itu juga mungkin kadang-kadang malu itu bisa jadi sesuatu yang sepatutnya menjadi. Mungkin malu yang di malu bermaksiat, contohnya, yaitu malu karena Allah, bukan malu-maluin, bukan malu, contohnya begini, berdakwahlah malu, itu lain. Tapi kalau malu menyebur dikit, okay, itu malu karena Allah. Tapi malu banyak orang, saya suka demam panggung, ya, walaupun sudah banyak hafal sekian, tapi sudah berdiri depan orang, itu ambiar semua. Ya. Malu kalau apa namanya? Kalau ngobrol sama akhwat. Nah, itu malu dari iman. Jadi yang malu sini adalah malu yang merupakan fadilah. Yang merupakan keutamaan. Yang bersendikan agama. Bukan fadilah itu enggak usah ditengok. Nah. Tapi kalau malunya untuk apa namanya untuk melakukan kebenaran itu salah. Contohnya datang waktu azan malu untuk apa ke masjid duluan. Nah itu salah itu. Ya karena malunya melanggar syariat. Malu kalau tidak ikut adat. Nah itu malu melanggar syariat. Seperti itu. Jadi malu yang ini adalah malu yang sesuai dengan syariat ya. Allah. Lagi? Ya. Jadi kalau kita mengatakan doa itu termasuk bagian dari usaha itu benar. Jadi kalau kita berusaha, doa itu dipisahkan atau bisa kita bilang juga doa itu adalah usaha juga. Doa itu dua amal. Amal apa? Amal lisan dan amal qalbi. Kenapa? Kita mengucapkan lisan dan meyakin berharap dengan hati. Betul tidak? Ya, memang usaha juga. Ya. Doa memang usaha juga. Kenapa? Dia amal. Amalnya apa? Lisan dan amal qalbi. Kalau kita hanya lisan saja, qalbu kita tidak berharap dan ikhlas pada Allah, terima tidak doanya? Tidak. Tapi hanya hati saja berharap enggak diucapkan? Kabulkan. Apa berkabulkan? Kamu diucapkan. Ya, seperti itu. Allah. Jadi tidak salah sesalah-salahnya, memang iya. Cuma nanti ada amal yang dengan jawarih untuk hal-hal tertentu. Contohnya ingin dapat ya IPK-nya mungkin enggak usah jauh-jauh lah 3,98 contohnya gitu ya. Maka ada dua usaha, dua pertama usaha dengan lisan dan hati yaitu doa dan adalah dengan jawarih itu apa? Baca gitu ya, menghafal. Gitu. Allah. Ya, lagi apa? Berkaitan dengan yang tadi, Ustaz. Jadi kan ada orang yang percaya dengan seperti itu. Ya. Gimana? Sekolah yang berzina itu alam. Ya. Dia kan, kalau yang udah sekelas dosen, berarti kan tidak ada uzur itu. Berarti emang kafir. Iya, kafir baik dengan sadar atau tanpa sadar. Berarti kalau misalnya kita dia jadi imam, kemudian kita sholat di belakang itu, tidak sah. Seperti setan gondrong yang menghina Nabi itu bersolat belakangnya tidak sah. Ya, seperti juga double A yang dosen itu kita tidak sah solat belakangnya. Ya, double A. Kalau bahasa kalau double itu double A, tapi enggak double A. Harus konsisten bahasanya. Ya. Jangan seperti tadi siapa yang mengatakan tuh. Ya. Mengatakan apa al hayah never flat, siapa tuh nggak konsisten itu? Oh saya ya. Tunggu dia selesai atau sholat sendiri saja, karena dia tidak sah jadi sebagai imamnya sebelum dia bertobat bersyarat lagi tentunya. Siapa salafnya itu? Kan itu pertanyaan. Siapa salafnya seperti itu? Tidak ada. Maka jangan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Kembali ke situ nanti. Jangan suka berijtihad dalam perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Ya. Ittiba itu jauh lebih baik ya. Makanya ada semua yang mengatakan al khairu kulluhu fi ittiba'i man salaf. Semua kebaikan itu dengan mengikuti yang sudah berlalu. Siapa itu ya generasi terbaik? Tidak ada yang seperti itu. Ya. Kok orang fasik masih bisa kita sholat di belakangnya? Tapi kalau sudah kafir dengan apa? Dengan enggak ada dengan. Ya. Enggak ada tapi-tapian sudah. Allah. Ya. Kalau tadi yang berkata bahwa amal itu penyempurna dari iman ya. Ya itu dia tidak masuk ke dalam bid'ah itu ya. Karena sebagian ulama mengatakan khilafnya khilaf lafzi saja. Jadi tidak termasuk ke dalam apa namanya? Makanya sebutnya kan murji'atul fuqaha. Ya. Murji'ahnya para ahli fikih dan itu tidak sama dengan yang mengatakan tidak bagian. maka tidak masuk dalam ahlu bid'ah itu, masih dalam ahlu sunnah. Ya, wallahu a'lam. Ntar ya. Oh ya. Saya lebih ke review yang saya catat sih takutnya ada melenceng. Jadi pertama pasti ada. Jadi lebih nyaman lah. Kemudian pertama saya meyakini bahwa iman kepada Allah itu kepada qada dan qadar hari ini, bahwa Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, yang belum terjadi, dan yang tidak terjadi itu akan tahu akibatnya jika terjadi itu. Akan seperti apa? Bukan akan seperti apa yang terjadinya. Kemudian itu saya sempat gimana nih? Kemudian di pergub berikutnya ada kajian di hadis yang di As-Sahihain itu tentang yang sungguh mengherankan perkara orang beriman, jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, dan jika dia mendapatkan keburukan dia bersabar. Kemudian di situ saya agak tenang itu, oh berarti begitu ya. Terkait pertanyaan beliau, jadi kita harus slow aja gitu apa dalam artian nerimo yang tadi ternyata salah juga. Enggak salah sih, nerimo itu setelah usaha. Setelah usaha. Tapi tanpa usaha kemudian nerimo itu yang salah. Nerimo itu benar ketika setelah usaha. Setelah usaha kita nerimo hasilnya. Santuy adalah hasilnya. Ya. Tapi kalau nerimo dan santuy tanpa usaha itu yang salah. Gitu, ya. Jadi untuk apa? Translatanya itu jadi berbuatlah nanti Allah SWT yang memudahkan. Jadi yang hadis terakhirnya itu berarti ya. Jadi kita usaha menghadapi hari-hari gitu. Ya, dan nanti Allah akan memberikan atau Allah akan menentukan hasilnya. Kenapa? Karena dalam ayat pun di Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum." Beramallah, maka Allah akan melihat amal kalian, tidak akan melihat hasilnya. Kenapa? Hasilnya milik Allah bukan milik kita. Ya. Makanya boleh jadi orang yang IPK-nya 3,99 itu apa namanya di sisi Allah lebih rendah dibandingkan yang dapatnya IPK-nya cuma 2,8. Kenapa? Yang 3,99 ini dia belajar cuma sekali hafal langsung masuk ujian. Yang 2,8 ini dia menghafal sampai bolak-balik, emang segitulah kemampuannya. Dan saya pernah menemukan orang seperti itu, ya. Sudah bolak-balik menghafal tapi ya bukan dia malas, bukan kemampuannya sampai di situ. Maka saya mengatakan kepada orang seperti itu, subhanallah, kalau saya seperti itu mungkin saya udah enggak sabar. Ya. Jadi hasil itu tidak menunjukkan kemuliaan seorang, yang menunjukkan kemuliaan adalah usahanya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada saksi dua orang, dan jangan antum sendirilah, berikan kepada lembaga berwenang yang sudah diberikan wewenang oleh Kementerian Agama untuk mengeluarkan sertifikat masuk Islam. Ya, kalau antum sendiri nanti nggak ada bukti, nanti keluarganya bisa ngejar, ya bisa dimurtadkan lagi. Kita tetap harus taat kepada aturan yang memang aturan itu sebenarnya untuk apa namanya, untuk menjaga kita. Ya. Jangan kita, oh saya juga bisa mengislamkan. Oke, siapa saksinya? Minimal ada saksi dari KUA, Kementerian Agama, yang nanti akan kemudian melegalisasinya. Kok harus kita saja ngapain pakai KUA? Nah, terus kemudian nanti ketika dari keluarganya atau dari teman-teman agamanya dulu mengatakan dia belum masuk Islam kok, sudah, mana buktinya? Ribet kan? Atau ketika dia meninggal, begitu ya, dia meninggal tidak ada bukti dalam menunjuk Islam, mau diurus dengan cara kafir, dikremasi contohnya, itu dikremasi, dibakar sampai jadi abu, padahal dia sudah Muslim, tapi kan nggak ada bukti, nah, itu repot. Ya, ingatlah kejadian yang apa seperti Muhammad Ali, ya, Michael Jackson katanya sudah Muslim juga, karena apa? Karena kan tidak tahu apakah betul ada sertifikat atau tidak, itu urus oleh keluarga mereka dengan cara mereka yang masih kafir. Seperti itu. Maka bersyukurlah ya yang terlahir di keluarga muslim. Allah. Ya. Fadilah. Mau bertanya tentang ini. Jadi kan tadi ada dari saya kalimat al-imanu ismun yajma'u hadhil adyan. Berarti kan seperti kita juga punya gitu. Maksudnya di sebaik yang kedua pembagian apa din itu jadi tiga. Nah, bagaimana gitu kita ngekomparasi yang kedua ini gitu. Soalnya kalau misalnya kita sekilas gitu kayak iman mencakup apa seluruh perkara agama, jadi kayak pembagiannya tiga di hadis takbain yang dua itu kayak sekilas gitu kayak gak make sense juga kayak gitu. Apa pembagian iman jadi tiga, apa Islam jadi tiga itu ya, asalnya kayak jadi cuma juga gitu karena Islam kita, iman dan ihsan itu ya, gimana. Nah, berarti kemarin kurang mendengarkan. Iman ketika disebutkan sendirian, maka dia mencakup Islam, iman dan ihsan. Demikian juga Islam ketika disebutkan sendirian, maka dia mencakup Islam, iman dan ihsan. Demikian juga ihsan. Ini yang sebutkan kalau disebut sendirian maka bersatu, tapi ketika sebutkan semuanya maka berpisah. Tapi kalau sudah disebutkan Islam, iman dan ihsan, maka itu masing-masing menunjukkan apa? Menunjukkan tingkatan. Nah, sini wa ijma'u kullu adyan. Artinya apa? Itu mencakup iman, Islam, iman dan ihsan. Kenapa hanya sebutkan satu saja iman di sini? Begitu. Kalau misalnya dimaknai dipisah-pisah, ihsan ini termasuk perkara amalan hati atau bagaimana? Hati. Karena paling tinggi itu amalan hati, di mana tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Buktinya apa? Buktinya Islam itu kan amalan zahir semua. Naik ke rukun iman sudah amalan hati. Nah, itu naik lagi amalan hati yang betul-betul tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada mengatakan saya berdoa sholat seakan-akan melihat Allah. Enggak ada bisa mengatakan demikian. Dan itu hanya bisa dirasakan. Ya, dan itu rukunnya ada dua kan? Ihsan itu apa? Beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Pertama, yang kedua, kalau tidak itu berarti yakinlah Allah melihat kita. Ya kan berbeda apa namanya perasaannya antara kita melihat dengan merasa dilihat. Kalau merasa dilihat kita kan takut. Tapi kalau kita melihat, kita cinta. Di situ ada mahabbah di situnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Saya kira cukup ya untuk malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan di setahun lagi jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu murni dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.